Pada yang baru, di mana kita menjanjikan insyaallah pembahasan akidah mulai dari pembahasan pertama kemarin hingga seterusnya, insyaallah kita akan bersama-sama membahas yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Sebagai mukadimah, sebelumnya kemarin sudah kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang murtad dari agamanya, orang-orang yang keluar dari agama Islam menuju agama yang lainnya. Kemudian ikhwani fillah barakallahu fikum, ketahuilah bahwasanya kemurtadan, bahwasanya kekufuran, seorang meninggalkan Islam menuju agama yang lain, keluar dari Islam kepada kesyirikan, keluar dari Islam kepada kekufuran, itu bisa terjadi dengan empat hal. Bisa terjadi dengan empat hal. Yang pertama, bisa terjadi dengan al-qaul, bisa terjadi dengan ucapan. Jadi yang namanya pembatal keislaman itu ada yang sifatnya ucapan lisan, seperti yang nanti akan kita lewati, seorang yang mencela Allah, seorang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seseorang mencela Allah, mencela Rasul dan mencela agama ini, baik secara main-main atau serius, maka ucapan yang dia ucapkan tadi dapat mengeluarkan dirinya dari keislaman. Seorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang kita lakukan kecuali apabila sudah terjadi. Ini namanya mencela Allah. Atau mencela syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat, ada hadis memerintahkan. Sebagai contoh, ini yang paling sering langganan jadi ejekan. Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "A'ful liha wa qassus syawarib." Panjangkanlah oleh kalian jenggot-jenggot kalian, "wa qassus syawarib," dan pendekkanlah kumis-kumis kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Khaliful Yahud," selisihilah orang-orang Yahudi, bedakanlah diri kalian dengan orang-orang Yahudi, karena mereka membiarkan kumis mereka panjang dan tidak membiarkan jenggot mereka panjang. Kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, maka memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis ini merupakan bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka siapapun yang mencela syariat jenggot ini dengan celaan-celaan yang ada, baik celaan secara serius atau celaan dengan yang main-main, maka dikhawatirkan ucapan dia tadi dapat mengeluarkan dirinya dari keislaman. Yang mengejek orang yang berjenggot seperti hewan ini, seperti hewan itu. Atau seorang yang memanjangkan jenggot, dia itu seperti ini, seperti celah. Mencela syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Atau tatkala ada seseorang yang mengamalkan salah satu syariat dari Rasulullah SAW, yaitu menaikkan pakaian di atas mata kaki, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Kullu ma asfala minal ka'baini fa finnar." Semua pakaian yang berada di bawah mata kaki, maka orang tersebut berada di dalam neraka. Hadis barakallahu fikum memberikan sebuah keterangan bagi kita sekalian bahwasanya pakaian yang kita pakai tidak boleh lebih dari mata kaki. Harus berada di atas mata kaki. Sebagian orang karena tidak paham syariat, dia mencela. Ya, dia mencela. Orang itu pakai celana, pakai sarung cunglang-cunglang. Kenapa harus di atas mata kaki? Emangnya kebanjiran? Ini bentuk celaan. Dia tidak mengetahui bahwasanya yang diamalkan oleh orang yang tahu hadis tadi adalah syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki. Maknanya meninggikan pakaian di atas mata kaki ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencela baik dengan ucapan, baik dia bermain-main atau serius, dikhawatirkan ucapan dia dapat mengeluarkan dirinya dari keislaman. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Kemudian pembatal keislaman juga selain bisa berbentuk ucapan lisan, bisa juga bentuknya adalah i'tiqad, yaitu keyakinan hati. Keyakinan hati. Seperti seorang yang meyakini bahwasanya sholat bukanlah perkara yang wajib. Ini yang kemarin pernah kita singgung. Atau seorang yang menganggap bahwasanya berzina itu adalah halal. Atau seorang yang menganggap minum khamr, minum-minuman yang memabukkan adalah halal, bukan perkara yang haram. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dengan keyakinan hatinya. Walaupun orang ini sholat, walaupun orang ini puasa, bahkan walaupun orang ini haji, selama ada keyakinan sholat bukanlah perkara yang wajib, maka keyakinan tersebut dapat mengeluarkan orang tadi dari keislaman. Dan ini adalah kekufuran yang terjatuh padanya orang-orang munafikin, orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW dan setelahnya. Di mana orang-orang munafikin, mereka secara zahir, secara lahiriah, mereka menampakkan keislamannya. Jangan kata orang-orang munafik tidak sholat. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW sholat. Orang-orang munafik berpuasa, bahkan orang-orang munafik mau meninggalkan keluarga mereka ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, mengayunkan pedangnya melawan orang-orang kufar bersama Rasulullah SAW, berbaris di barisannya kaum muslimin. Tapi mereka munafik pun beramal dengan amalan Islam, namun hati mereka tidak meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Mereka menampakkan keislaman agar jasmani mereka selamat dari ancaman Rasulullah SAW. Mereka menampakkan diri mereka muslim, namun di hati mereka, mereka meyakini Islam bukanlah agama yang benar. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak yang paling bawah dari neraka. Orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah dari neraka. Siapa orang-orang munafik? Orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Islam tidaklah benar, dan secara lahiriah, secara zahir mereka mengamalkan amalan-amalan Islam. Tidak bermanfaat bagi mereka amalan-amalan Islam mereka selama keyakinan mereka masih rusak. Baik. Kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum, kemurtadan, kekufuran juga selain terjadi dengan ucapan lisan, juga terjadi dengan keyakinan hati. Kekufuran juga bisa terjadi dengan perbuatan. Keyakinan atau kekufuran bisa terjadi dengan perbuatan. Seperti seorang yang berbuat adzabah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih seekor hewan baik itu sapi maupun yang lainnya, kemudian dia niatkan sembelihan tersebut untuk sanam, untuk berhala-berhala, baik berhala-berhala yang sifatnya adalah patung atau sanam berhala-berhala yang sifatnya adalah kuburan atau pepohonan atau dipersembahkan kepada penjaga laut atau penjaga hutan dan yang lainnya. Tatkala seseorang menyembelih seekor hewan, kemudian kepalanya dia hanyutkan ke laut dengan keyakinan agar ratu laut memberikan kemakmuran kepada para nelayan, maka perbuatan yang seperti ini merupakan perbuatan kekufuran yang sama sekali Islam tidak mengajarkannya. Atau para petani yang sedang mengalami masa-masa peceklik, masa-masa susah hujan, warga kampung yang sifat yang mereka adalah petani, mereka urunan, ya, istilahnya urunan maksudnya apa? Patungan, ya, patungan mengumpulkan uang-uang mereka untuk diberikan, dibelikan seekor sapi, kemudian sapinya disembelih dan kepalanya dipersembahkan kepada penjaga-penjaga sawah yang memberikan kemakmuran kepada para petani. Jin menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hal ini kekufuran wa a'yadu billah. Sehingga barakallahu fikum, jenis-jenis kekufuran itu bisa bentuknya adalah perbuatan. Bisa juga kekufuran kemurtadan itu bentuknya adalah asyak, dengan keraguan-raguan. Keraguan-raguan di dalam hati. Seperti ikhwan fillah barakallahu fikum, seorang yang masih ragu apakah surga itu ada. Seorang yang masih ragu pada hatinya apakah neraka itu ada. Apakah hari kiamat benar-benar akan terjadi? Apakah kalau seorang mati nanti dia akan diazab di alam kubur, apakah ada alam barzah atau tidak ada alam barzah? Dia meragukan dirinya. Padahal sudah sampai kepadanya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya neraka, surga, kemudian alam kubur, kemudian hari kiamat, semuanya ada. Sudah, dia sudah mengetahui dalil-dalilnya, namun dia masih meragukan. Masa iya orang yang sudah mati dia akan diazab? Dia sifulan, tatkala dia dikubur sepertinya tidak ada teriakan-teriakan apa dari dalam kuburannya. Diazab dari mana? Padahal si fulan adalah seorang yang kafir, tidak terdengar suaranya. Bahkan ada yang sampai meletakkan sebuah kamera untuk menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya. Ya, meletakkan sebuah kamera di dalam kuburan orang yang baru dikubur. Kenapa alasannya? Supaya ingin melihat apakah benar ada alam kubur atau tidak. Seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukan uji coba yang seperti itu. Tatkala dia mendengar atau tatkala dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan adanya azab kubur, begitu pula dia membaca sebuah hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan padanya bahwa azab kubur itu ada. Seorang mukmin yang beriman dengan keimanan yang jujur, maka dia akan langsung otomatis dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu melakukan uji coba konyol seperti ini. Nah, karena si mayit ini masih mayatnya itu masih berada di dalam tanah dan itu alam dunia. Adapun alam barzah itu sifatnya adalah ghaib. Yang namanya ghaib tidak kasat di mata kita dan juga tidak kasat di lensa kamera, tidak mungkin terekam. Adapun apa yang sudah menyebar di media-media sosial, terbuktinya ada kamera menangkap ada kubur dan yang lainnya, kita katakan kita tidak percaya. Kita tidak akan percaya yang namanya seperti itu. Alam barzakh, alam kubur itulah perkara yang ghaib, tidak mungkin kasat di mata manusia atau di lensa kamera. Adapun rekaman-rekaman, video-video yang menunjukkan hasil uji coba mereka, di situ ada suara jeritan-jeritan, atau mayitnya ada bergerak-bergerak kesakitan, kita katakan 100% kita tidak percaya. Itu adalah hasil editing, hasil edit-editan manusia. Kita tidak percaya karena adab kubur adalah sifatnya alam ghaib, bukan alam dunia. Baik, ikhwan fillah, barakallahu fikum. Itu kembali kepada tema yang namanya kekufuran, kemurtadan, itu bisa terjadi dengan keraguan-keraguan yang ada pada hati seseorang. Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Kemudian permasalahan selanjutnya di dalam pembatal-pembatal keislaman, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Dua golongan ekstrim kanan dan ekstrim kiri, satu golongan berada di antara kedua golongan tersebut. Yang pertama adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang lebih dikenal di era kita sekarang, di zaman kita sekarang, dengan para teroris. Adapun di masa dahulu mereka disebut dengan Al-Khawarij. Al-Khawarij barakallahu fikum, di dalam menyikapi pembatal-pembatal keislaman, mereka menyikapinya dengan ekstrim. Maknanya apa? Setiap melihat ada orang yang melakukan sebuah dosa besar, padahal itu bukan kekufuran, langsung dia kafirkan orang tadi. Seorang apabila dia melihat ada saudaranya yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, langsung serta-merta dia kafirkan tanpa meneliti terlebih dahulu apakah orang ini sudah paham ilmunya, atau orang ini terpaksa, atau orang ini punya uzur dan yang lainnya. Tidak seperti itu. Orang-orang khawarij di dalam menyikapi pembatal-pembatal keislaman, langsung divonis kafir. Si fulan melakukan pembatal keislaman, si fulan kafir, halal darahnya, boleh dirampas hartanya, boleh dibunuh dia. Ini orang-orang khawarij. Bahkan orang-orang khawarij, mereka tidak hanya menganggap pembatal keislaman yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, mereka juga menganggap dosa-dosa besar sebagai bentuk kekufuran juga. Dan ini tentunya adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Orang-orang khawarij menganggap bahwasanya perzinahan itu dapat mengkafirkan, padahal tidak mengkafirkan. Minum khamr dapat mengkafirkan, padahal tidak mengkafirkan. Orang-orang khawarij barakallahu fikum, keberadaan mereka, nenek moyang mereka ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana awal kemunculan para teroris, orang-orang khawarij, itu diawali dengan peristiwa yang sangat-sangat barakallahu fikum, begitu menunjukkan akan jeleknya akhlak mereka. Di mana ada seorang yang bernama Al-Khuwaisirah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirimi harta oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman, mungkin harta dari zakatnya orang-orang Yaman, dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membagikannya, membagikan harta-harta ini kepada para pemuka Najd, orang-orang yang menjadi kepala suku yang ada di Najd. Sekitar 10 orang diberikan harta yang banyak karena mereka baru masuk Islam. Dan para sahabat yang sudah lama masuk Islam tidak diberi sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang yang bernama Al-Khuwaisirah ini bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menarik jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras, dalam sebuah riwayat sampai terdengar bunyi dua geraham Rasulullah SAW saling bertemu. Maknanya tatkala ditarik jenggotnya, bunyi giginya cetak seperti itu. Maknanya tarikan jenggot yang dilakukan oleh Al-Khuwaisirah tadi sangat keras. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidaklah berbuat adil dalam pembagian ini. Tidak puas dengan hasil pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, in lam akun adil faman ya'dil. Apabila saya tidak bisa berlaku adil, siapa lagi di muka bumi ini yang bisa berbuat adil? Saya adalah orang yang paling jujur, saya adalah orang yang paling adil. Apabila saya tidak bisa berbuat adil, siapa lagi yang bisa buat adil? Tidak ada lagi. Maknanya Rasulullah SAW melakukan pembagian tersebut dengan cara pikir beliau, yang mana cara pikir beliau merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dibenarkan dalam syariat, ditentang oleh Dzul Khuwaisirain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yakhruju min dhihi hadha aqwamun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa hanajirahum yamluquna min ad-din kama yamluqu as-sahm min ar-ramiyah. Akan muncul dari keturunan orang ini, yakni keturunannya Dzul Khuwaisirain, suatu kaum yang membaca Al-Qur'an namun Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka, yakni maknanya tidak masuk ke hati mereka. Yang rukuna minaddin, keturunan orang ini di bersamaan mereka rajin baca Al-Qur'an, tapi mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya. Itulah Al-Khawarij, itulah para teroris yang kita diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bahaya mereka. Orang-orang Khawarij lah yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan membaca Al-Qur'an dan berpuasa. Orang-orang Khawarij lah yang membunuh khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in tidak tanggung-tanggung, tidak ragu-ragu mereka menumpahkan darah-darahnya, apalagi dengan darah-darah kita, kaum muslimin biasa. Darahnya Ali bin Abi Thalib, darahnya Uthman bin Affan saja ditumpahkan oleh mereka, orang-orang teroris Al-Khawarij, bagaimana dengan darah kita. Sehingga kita tidak heran apabila ada fenomena, ya ada kejadian bom di sana, ada orang-orang teroris yang membawa bom untuk diledakkan di dalam masjid. Di dalam masjid, orang-orang yang sholat diganggu dengan adanya bom, tewas beberapa rakyat sipil dan militer karena perbuatan mereka membunuh diri dan yang lain. Hal ini tidak mengherankan. Kita mengingkari perbuatan mereka, akan tapi kita tidak begitu heran. Kenapa? Karena nenek moyang mereka, sahabat saja dibunuh, apalagi hanya muslim biasa. Sahabat Utsman dibunuh dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'an. Setelah di ultimatum, di demonstrasi selama kurang lebih 1 bulan. Orang-orang Khawarij demo di depan kediamannya Utsman bin Affan sampai akhirnya berujung penumpahan darah beliau radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala juga dibunuh oleh salah seorang Al-Khawarij yang berasal dari kota Madinah, namun dia mukim di daerah Mesir. Al-Khawarij menghalalkan segala cara untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Dan ketahuilah, ini penting untuk kita sampaikan agar kita waspada dari mereka, waspada dari orang-orang Khawarij, karena bahaya mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk mengetahui siapakah yang disebut dengan Al-Khawarij, siapakah yang disebut dengan teroris, Perhatikan tiga hal. Yang pertama adalah mereka meyakini bahwasanya dosa-dosa besar dapat mengkafirkan. Dosa-dosa besar dapat mengkafirkan, seperti perzinahan, kemudian minum khamr, riba dan yang lainnya yang merupakan dosa-dosa besar. Kata mereka Khawarij, itu dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Itu prinsip dasar mereka yang pertama, mengkafirkan manusia dengan dosa besar. Kemudian asal atau dasar mereka yang kedua adalah al-khuruj ala ulati umuril muslimin wa syaqi asqa'a, memberontak kepada penguasa kaum muslimin dan mematahkan tongkat persatuan. Ini orang-orang Khawarij. Siapapun dari kita melihat ada orang-orang berpakaian apapun dia, beratribut apapun dia, selama dia memiliki keyakinan bolehnya memberontak kepada penguasa muslim, keluar kepada penguasa muslim memberontak, baik dengan ucapan, dengan celaan dan yang lainnya, ya, memprovokasi massa untuk benci kepada penguasanya, memprovokasi massa untuk ikut berdemonstrasi kepada penguasa, menggulingkan penguasanya, tidak menghormati penguasanya, ketahuilah ini adalah dasar Khawarij yang kedua. Perlu saya garis bawahi, pakai atribut apapun dia, baik pakaiannya adalah pakaian bukan Islami atau orang-orang yang bersorban, selama dia meyakini diperbolehkannya memberontak kepada penguasa, mencela penguasa, tidak menghormati penguasa, ini merupakan ciri Khawarij. Hati-hati dari mereka, jangan dengarkan nasihat-nasihat mereka, jangan kita dengarkan kajian-kajian dari mereka. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, istihlal dima'il muslimin. Prinsip Khawarij yang ketiga yang kita bisa mengetahui mereka adalah dari prinsip ketiga ini, yaitu istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darah-darahnya kaum muslimin, menghalalkan darah-darahnya kaum muslimin. Masyarakat Indonesia yang pro kepada penguasanya, pro kepada pemerintahnya, yang mana pemerintah Indonesia dikatakan sebagai taghut yang tidak berhukum dengan hukum Allah, penguasanya kafir, dan siapapun yang loyal, siapapun yang pro, yang taat kepada penguasa tersebut juga disebut dengan kafir, boleh ditumpahkan darahnya. Hati-hati, ini keyakinan Khawarij. Hati-hati, ini keyakinan Khawarij. Sekali lagi, dengan atribut apapun dia, dengan pakaian apapun dia, baik dia berkopiah, dia bersorban atau tidak memakai tutup kepala, dia memakai baju koko sarung atau dia memakai jubah putih dan yang lainnya, selama dia memiliki keyakinan ini, menghalalkan darahnya kaum muslimin, mengkafirkan penguasa, hati-hati, dia adalah Khawarij. Jangan sekali-kali mendengarkan nasihat dari mereka, jangan sekali-kali menghadiri kajian-kajian ilmu mereka, karena mereka adalah racun. Mereka adalah racun. Sekali lagi kita katakan, mereka adalah racun yang senantiasa membuat suasana tidak kondusif di tengah-tengah keamanan masyarakat. Di masanya Utsman bin Affan, kaum muslimin hidup dengan tenangnya, sampai orang-orang Khawarij mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia, menyusun strategi bagaimana caranya untuk melengsarkan Utsman bin Affan dari kursi pemerintahan, bagaimana caranya untuk membunuh seorang Utsman bin Affan, seorang yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan dua anaknya, seorang sahabat yang mulia. Mereka juga tidak enggan-enggan untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang perlu kita ingatkan juga, ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Khawarij sejak zaman dahulu itu sudah diberikan ciri-cirinya Rasulullah SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin ibadah. Jangan tertipu dengan ibadah mereka. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis kepada para sahabatnya, tahqiruna salatakum ma'asolatihim wa siyamakum ma'asiyamihim. Kalian wahai para sahabatku, sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa bersama beliau SAW akan menganggap sholat kalian sangat kecil apabila dibandingkan dengan sholatnya orang-orang khawarij. Puasa kalian sangat kecil apabila dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij. Tapi yang rukun aminat din, akan tapi mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Begitu pula di zaman sekarang, orang-orang khawarij yang senantiasa menyerukan slogan-slogan berhukum dengan hukum Allah, tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus kembali kepada hukum Allah, tegakkan daulah Islamiyah dan seterusnya, mereka membuat slogan-slogan yang seakan-akan indah namun menipu. Mereka membuat ucapan-ucapan yang menarik, namun hal itu dapat memecah belah persatuan kaum muslimin di sebuah negara. Jangan tertipu dengan ibadah yang mereka lakukan, jangan tertipu dengan slogan-slogan yang mereka gembor-gemborkan. Selama tiga hal ini adalah keyakinan mereka, jangan sekali-kali kita mendengarkan apa yang mereka ucapkan, apalagi sampai ikut-ikutan dengan kegiatan mereka. Ikhwanibidin, barakallahu fikum. Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, jangan dikata dia adalah seorang yang gemar bermaksiat. Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib adalah seorang qori, seorang yang hafal Al-Quran. Di masanya Umar bin Khattab, orang-orang Mesir, mereka minta seorang yang bisa mengajari Al-Quran kepada masyarakat yang hidup di Mesir di kala itu. Umar bin Khattab langsung mengirimkan pembunuhnya Ali ini bernama Abdurrahman bin Muljam. Dikirim oleh Ali bin Abi Thalib sebagai delegasi. Maknanya apa ikhwan? Bukan orang yang tidak dikenal para sahabat. Dikenal para sahabat, diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajari manusia di Mesir, mengajari Al-Quran. Ya. Umar bin Khattab berpesan, apabila Abdurrahman bin Muljam datang, bangunkanlah rumah untuk dia agar kaum muslimin bisa belajar Quran kepada dia. Utusannya Umar bin Khattab. Sampai di Mesir, karena kedangkalan ilmu yang ada pada Abdurrahman bin Muljam, namun dia hafal Al-Quran tapi dangkal ilmu. Ya, hafal Al-Quran tapi dangkal ilmu, gak paham ilmu agama. Dia hanya qori, seorang qori. Dia paham permasalahan-permasalahan tajwid. Dia hafalan Al-Qurannya bagus, ya kan? Hafalan Al-Qurannya banyak, cuman ilmunya dangkal. Di masanya Utsman bin Affan mulai bergejolak fitnahnya orang-orang Khawarij. Yang mana Khawarij di kala itu berpusat di Mesir, berpusat di Irak, tepatnya di kota Kufah dan kota Basra. Abdurrahman bin Muljam pun terbawa dengan fitnahnya orang-orang Khawarij di Mesir. Abdurrahman bin Muljam mulai mengikuti pertemuan-pertemuan rahasianya orang-orang Khawarij untuk merumuskan cara-cara melengserkan pemerintahannya Utsman bin Affan. Terus diikuti oleh Abdurrahman bin Muljam sampai Utsman bin Affan terbunuh, dan giliran Abdurrahman bin Muljam adalah membunuh khalifah selanjutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dibunuh dikala Ali bin Abi Thalib sedang ingin melaksanakan sholat subuh di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan, khalifah keempat ini keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam waliyadu billah. Tatkala ingin dieksekusi, Abdurrahman bin Muljam ingin diqisas. Jangan dikata Abdurrahman bin Muljam dia takut, jangan dikata dia mengeluh. Bahkan Abdurrahman bin Muljam ini barakallahu fikum, tatkala ingin ditebas oleh Al-Gujo, dia mengatakan, jangan tebas saya sekali tebas, potong satu persatu anggota tubuh saya agar saya merasakan bagaimana manisnya mati di jalan Allah. Ini ucapannya Abdurrahman bin Muljam. dipotong satu persatu sembari dia melantunkan Al-Quran, berzikir kepada Allah. Tatkala dipotong itu anggota tubuhnya, dia terus melantunkan Al-Quran sampai algojonya ingin memotong lisannya, ingin memotong lisannya. Kata dia, jangan, lisan ini akan terus saya gunakan untuk berzikir sampai saya mati. Sekali lagi, agar saya merasakan nikmatnya mati di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Sekilas orang ini betul-betul bertakwa, ya. Namun ketakwaan yang ada pada dia tidak berdasar atas ilmu. Ketakwaan yang ada pada dia berasaskan kesesatan. Walayadu billah. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi ini kita ceritakan sebagai syahid, jangan tertipu dengan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang bagus yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Selama mereka masih berpaham dengan paham yang seperti itu, siapapun orangnya, pondok pesantren apapun dia, masjid apapun itu, selama orang-orangnya berpaham dengan pemahaman yang seperti ini, kerjaannya hanya mengompori kaum muslimin dengan menyebutkan aib-aib penguasa, mencela penguasa dan seterusnya, menghalalkan darah kaum muslimin dari keyakinan-keyakinan khawarij, jangan letakkan anak-anak kita di tempat-tempat seperti itu. Khawatir. Jangan hanya beralas kita melihat sebelah mata, tapi tempat itu Al-Qur'annya bagus, hafal Qur'annya bagus, cepat hafal Qur'an di sana. Ya. Orang yang hafal Qur'an di sana, hafalannya bagus, kuat, enggak cepat lupa. Bagus. Tapi para pengampu dakwahnya di sana berpemahaman dengan pemahaman seperti ini, tarik anak. Sayang. Jangan sampai anak kita terkontaminasi dengan pikiran-pikiran orang-orang khawarij. Barakallahu. Ikhwan fillah, itulah kelompok yang pertama yang ghulu ekstrim dalam permasalahan mengkafirkan manusia. Kemudian barakallahu fikum, kelompok yang kedua ekstrim ke arah kiri adalah orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah, yang mana orang-orang murjiah ini mereka mengatakan keimanan di dalam hati itu tidak bisa dikurangi kadarnya. Maknanya apa? Tatkala seorang sudah mengucapkan syahadat, maka imannya sempurna. Walaupun dia melakukan dosa apapun, tidak akan berkurang imannya. Sehingga iman kita sama dengan imannya Abu Bakar. Iman kita sempurna, iman Abu Bakar sempurna. Iman kita dan Abu Bakar, iman kita dan Rasulullah SAW adalah setara. Ini keyakinannya orang-orang murjiah, yang mana mereka sangat bermudah-mudahan dalam permasalahan mengkafirkan, dalam permasalahan pembatal-pembatal Islam. Mereka tidak menganggap pembatal-pembatal tersebut sebagai pembatal. Mereka tidak menganggap pembatal-pembatal keislaman sebagai pembatal. Itu juga sikap dari orang-orang yang tidak bagus, orang-orang murjiah. Kemudian barakallahu fikum, kelompok yang berada di tengah-tengah antara khawarij dan murjiah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang mana mereka mengatakan pembatal-pembatal keislaman adalah perkara-perkara yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya, namun kita tidak bisa langsung menerapkannya pada masing-masing person. Secara umum, selama hal ini merupakan pembatal keislaman dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis, kita yakin itu adalah pembatal keislaman, namun kita tidak bisa langsung memvonis orang yang melakukan pembatal tersebut sebagai kafir. Tatkala kita melihat ada seorang yang muslim, dia menyembelih sembelihan untuk pepohonan yang ia keramatkan, tidak bisa kita langsung vonis jangan undang dia ke acara pernikahan kita, dia orang kafir. Kenapa kafir? Dia masih muslim. Kafir kemana saya lihat dia nyembelih kambing kemudian kepalanya dipersembahkan kepada pohon itu. Kafir itu membatal keislaman, syirik itu membatal keislaman, dia kafir itu. Jangan undang dia, gak usah ketemu sama dia. Nah, bukan seperti itu caranya. Kita tahu yang namanya kesyirikan termasuk diantaranya adalah menyembelih untuk selain Allah adalah merupakan salah satu pembatal keislaman. Namun pembatal ini tidak bisa kita letakkan pada masing-masing person. Tidak bisa langsung kita vonis orang yang melakukan pembatal tersebut sebagai kafir. Perlu ditinjau lagi. Apakah orang tadi sudah paham ilmunya? Jangan-jangan orang tadi gak paham ilmunya. Ya kan? Jangan-jangan orang tadi masih menganggap perbuatan leluhur-leluhurnya adalah perkara yang berdasarkan dan berasaskan agama. Mungkin dia belum sampai dalil kepadanya. Dia belum tahu hadis Rasulullah SAW, La'anallahu madzhabha li ghairillah. Dia belum pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Mungkin dia belum paham. Sehingga kita kasih paham dulu. Kalau dia sudah paham dan tidak ada terpaksa, tidak ada uzur-uzur yang lainnya, setelah dia paham ilmu, dia masih melakukan perbuatan tersebut, baru kita vonis sebagai kafir. Baru kita vonis sebagai kafir. Sehingga kita tidak bermudah-mudahan. Ahlus sunnah wal jamaah mempelajari pembatal-pembatal keislaman, namun mereka tidak langsung meletakkannya kepada person-person tertentu. Dan juga ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya dosa-dosa besar bukan pembatal keislaman. Dosa-dosa besar bukan pembatal keislaman. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala akan atau tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Maksudnya apa? Walaupun dosa tersebut dosa besar, selama itu bukan kesyirikan dan bentuk pembatal keislaman yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, maka hal tersebut adalah perkara yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Kita mengatakan seorang yang berzina, dia bukan kafir, namun orang yang kurang imannya. Kita mengatakan seorang yang minum khamr, dia bukan seorang yang kafir, dia seorang muslim, namun lagi kurang imannya. Seperti itu. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan yang benar, yang barakallahu fikum, sudah selayaknya bagi kita sekalian untuk bersama mereka, orang-orang yang senantiasa berdasar dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam meyakini urusan-urusan agama. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Isya jam berapa? Sudah dekat ya? Hampir. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan yang bisa diajukan. Apabila bisa kita jawab, coba kita jawab. Namun apabila kita tidak mengetahui jawabannya, baik kita katakan wa a'la. Khani bidin barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah mendasari segala urusan agama mereka dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk di dalamnya adalah perkara berjihad. Berjihad menurut ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan apa yang mereka fahami dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW harus memiliki syarat-syarat yang ada. Di antara syarat terbesar melakukan jihad adalah berperang di bawah bendera penguasa. Berperang di bawah bendera penguasa. Tidak boleh sekelompok manusia berjihad sendiri-sendiri, tidak dikomando oleh penguasanya. Dan hal ini adalah perkara yang tidak difahami oleh orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij sekali lagi barakallahu fikum, mereka hanya punya kesemangatan ibadah, namun mereka tidak paham ilmu. Nah, dalam perkara jihad yang terus mereka gembor-gemborkan, yang mana mereka katakan bahwasanya bom bunuh diri adalah jihad, kemudian membunuh aparat kepolisian dengan teror-teror yang ada adalah jihad. Barakallahu fikum. Membunuh seorang kafir yang berada di negara muslim itu merupakan perkara yang tidak dibenarkan syariat. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat damai dengan pemerintah muslim, siapapun yang membunuhnya, maka dia tidak akan menghirup aroma surga, tidak akan mencium aroma surga. Membunuh seorang kafir yang hidup di negara muslim dengan ikatan janji perdamaian saja tidak diperbolehkan, lantas bagaimana dengan membunuh kaum muslimin? Ahlu sunnah sekali lagi, yang mereka katakan tidak paham jihad, ahlu sunnah bukan tidak paham jihad. Ahlu sunnah paham tentang jihad, dan mereka pahami tentang jihad tersebut dari Al-Quran dan sunnah. Mereka pelajari apa ayat-ayat yang berkaitan tentang jihad, mereka pelajari hadis-hadis yang berkaitan tentang jihad, kapan wajib jihad, apa saja perkara-perkara yang harus kita lakukan dalam jihad. Di antaranya, di dalam berperang, setelah dikomandoi penguasa, dalam berperang itu tidak boleh yang namanya ada menyakiti lawan secara berlebih. Maknanya apa? Idza qataltum fahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuhnya. Gunakan cara yang paling cepat nyawa hilang. Tidak ada istilahnya, ya. Diajarkan kita kalau mau membunuh seorang yang kafir, kita kamera, kemudian kita ancam, kemudian kita gorok di depan kamera, kemudian videonya kita sebarkan. Tidak ada seperti itu. Atau membunuh dengan cara-cara yang menyiksa, dikerangkeng, kemudian disetrum sampai mati, dan begitu seterusnya. Tidak ada. Kita katakan orang-orang khawarij yang menuduh ahlu sunnah tidak paham jihad, mereka lah yang tidak paham jihad. Ahlu sunnah hanya memahami perkara jihad dari Al-Quran dan sunnah, bukan dari akal-akal manusia. Barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, yang namanya jihad itu harus di bawah komando penguasa. Kalau penguasa tidak mengatakan ayo jihad, tidak ada jihad sama sekali. Tidak ada. Ya, ya Pak. Di Ahok itu. Oh. Itu rata-rata orang yang berjubah, orang-orang yang dianggap. Baik. Khabirin fikum. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh Ahok yaitu mencela Al-Quran adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Ini bukan oleh syar'i. Mencela Islam, ya kan? Mencela Al-Qur'an. Sehingga aksi demonya dikatakan sebagai bela Al-Qur'an atau bela Islam, aksi bela Islam. Mengingkari kemungkaran tidak menggunakan kemungkaran. Di dalam mengingkari kemungkaran harus menggunakan perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat. Harus dengan perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat. Walaupun kita tahu yang dilakukan oleh Ahok merupakan perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat, mencela Al-Quran, mencela Allah Subhanahu wa taala, kenapa aksi demonya tidak dilakukan dari dulu? Maksudnya apa, ikhwan? Sebelum Ahok mencela Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51 ya. Baik, al-muhim, sebelum Ahok mengucapkan statementnya untuk mencela Al-Qur'an, sebelumnya dia sudah lama mencela Allah. Dia katakan Allah punya anak. Ini celaan atau bukan? Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Satu. Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ahok mengatakan, dan juga yang bersama dengan orang-orang Nasara, sudah lama mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allah punya anak. Allah punya istri, anaknya Isa, istrinya adalah Maryam. Ini celaan. Ini celaan, celaan besar. Takadu samawati wa tafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lillahi walada. Hampir-hampir kata Allah Subhanahu wa taala, langit ini pecah. Hampir-hampir gunung-gunung semuanya pecah disebabkan ucapannya orang-orang Nasara, Allah itu punya anak. Ini celaan, mengatakan Allah punya anak. Kemungkaran. Mencela Islam sudah dilakukan orang-orang Nasara semenjak mereka beragama dengan agama Nasara. Barakallahu fikum. Namun perbuatan yang dilakukan oleh sebagian pihak, yaitu dengan barakallahu fikum demonstrasi yang dapat menimbulkan kemungkaran lebih besar, itu juga perkara yang tidak kita benarkan. Perkara yang tidak kita benarkan. Demonstrasi sama sekali itu bukan bagian dari Islam. Demonstrasi itu bukan bagian dari Islam. Di dalam mengingkari kemungkaran penguasa, dalam mengingkari kemungkaran penguasa, Islam telah membimbingkan bagaimana caranya, yaitu dengan menasehati secara sembunyi-sembunyi. Apabila kita tidak mampu untuk menasehati secara sembunyi-sembunyi, para ulama sudah berfatwa terkait dengan fenomena kemarin. Di antaranya Syekh Abdul Husin Al-Abbad berfatwa urusannya diserahkan kepada yang berwenang. Diserahkan kepada yang berwenang. Biarkan hakim yang mengurus, biarkan kepolisian yang mengurus. Kaum muslimin tidak perlu ya gembor-gembor bela Islam, ayo kita ke Jakarta aksi 212 yang sebentar lagi mau ada reuninya ini. Mau ada reuninya, Habib Rizik mau pulang katanya. Barakallahu fikum. Ya seperti ini barakallahu fikum sama sekali tidak dibenarkan. Demonstrasi itu bukan itu. Cara mengingkari kemungkaran yang ada penguasa dengan cara yang mungkar adalah kemungkaran. Barakallahu fikum. Nah. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.